dengan tujuan dan maksud adalah untuk membesarkan, mengagungkan dari ciptaannya, yang dengan itu agar hambanya tahu bahwa kalau demikian besar mulianya, agungnya dari makhluknya, maka bagaimana penciptanya. Fala uqsimu bil khunnas, sungguh kata Allah Jalla wa'ala, aku bersumpah dengan khunnas. Al-khunnas maknanya adalah bintang-bintang. Jamak dari kata khanisah. 6. Huruf lam sebelum kata uqsim. 6. Terkadang sebagian orang menyangka maknanya adalah penafian. Maknanya adalah tidak. Padahal tentunya tidak demikian selalu. Bahkan di sini justru menetapkan sumpah. Perlu diingatkan kembali bahwa la yang biasanya seringkali difahami selalu berarti dengan makna tidak, maka dengan kita belajar seperti ini melalui bimbingan para ulama, para mufassirin, bahwa la tidak selalu mesti berarti penafian. Nah, maka justru di sini maknanya adalah apa tadi? Menetapkan sumpah. Fala uqsimu bil khunnas. Sungguh aku bersumpah dengan al khunnas, bintang-bintang. Dinamakan bintang itu dengan khanisah atau dengan khunnas. Di sana padahal ada bintang dengan kata an-nujum, tetapi dengan khanisah artinya bintang yang menghilang, bintang yang kembali. Nah, ketika kita melihatnya di ufuk yang paling tinggi, tiba-tiba dia telah kembali ke ufuk yang lainnya. Sehingga Allah berikan penamaan secara khusus dari lafadznya yang sifatnya umum, an-nujum, itu adalah maknanya juga bintang, tetapi dinamakan khanisa juga bintang, tetapi adalah bintang yang menghilang kemudian muncul kembali di ufuk yang lainnya. Nah, itu semua bisa terjadi, wallahu a'lam, adalah karena tinggi dan jauhnya. Setelah itu Allah Jalla wa'ala sebutkan ayat berikutnya, al-jawaril kunnas. Al-jawaril kunnas. Naam, al-jawar asal katanya adalah al-jawari, yang kemudian dihilangkan ya-nya. Yang kemudian dihilangkan ya-nya. Naam. Al-jawaril kunnas, al-kunnas adalah yang masuk ke tempat persembunyiannya. 6. Sehingga dengan itu Allah Jalla wa'ala berkeinginan, bermaksud, bersumpah dengan bintang-bintang ini. 6. Yang mana setelah itu Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan adanya malam dan siang. 6. Silih bergantinya waktu. 6. Allah bersumpah dengan bintang-bintang dan juga bintang yang masuk ke tempat persembunyiannya. Setelah itu Allah Jalla wa'ala hendak menyebutkan silih pergantinya waktu dalam sehari semalam. Di ayat yang ke-17 Allah sebutkan wal-layli idza as'as, demi adanya waktu malam, al-lail, idza as'as, ketika telah hampir meninggalkan gelapnya. As'as bisa berarti datang, bisa berarti adalah pergi, tetapi kaitannya konteks dengan ayat ini adalah datang. Wal-laili idza as'as, dan malam ketika akan tibanya waktu datang, Naam. Was-subhi idza tanaffas. Allah Jalla wa Ala menyatakan pula dan demi waktu subuh, idza tanaffas, tatkala mulai menyingsing. Naam. Tatkala mulai datang dengan berakhirnya waktu malam, maka setelah itu akan datangnya waktu terang berawal tibanya waktu subuh. Was-subhi idza tanaffas. Kata nafas dalam bahasa kita, sekali lagi dari bahasa Arab. Nah, maka seseorang yang bernafas, menarik nafasnya dengan perlahan, mengeluarkannya pun dengan perlahan. Sebagaimana waktu dari subuh menjelang terang, dengan bertahap, dengan perlahan pula. Sedikit mulai terang, sedikit tambah terang, sedikit terus begitu. Maka Allah bahasakan dengan tanaffas. Was-subhi idza tanaffas. Dengan Allah Jalla wa'ala sebutkan makhluk-makhluknya tadi, termasuk pergantian waktu malam dan siang. Setelah itu Allah menyatakan, innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya, innahu, sering kita dapatkan di sekian banyak ayat Al-Quran. Asalnya adalah inna disambung dengan hu. Hu mewakili kata ganti huwa yang maknanya dia. Jadilah innahu. Ada juga innaha. Inna disambung dengan kata ganti hiya sehingga diwakili dengan ha, innaha. Berarti itu adalah jenisnya muannats. Perempuan, jenis kata itu jika dikatakan innaha. Maka di sini dengan mudzakkar laki, huwa, innahu, sesungguhnya. Arti letterlocknya seperti itu, makanya yang dimaksudkan di situ apa? Maka tentunya perlu penafsiran. Maka makna dia atau nya di sini kembali kepada Al-Quran. Al-Quran, firman Allah Jalla wa'ala, dan jenis katanya adalah muzakkar. Naam. Salah satu cirinya tanpa disertai dengan ta' marbutoh. Innahu, sesungguhnya Al-Quran itu. Naam. Taulah kita bahwa nya di situ adalah Al-Quran. Innahu, sesungguhnya Al-Quran itu. Laqaulun, laqaulun, la ditambah dengan qaul. Qaul maknanya adalah kata, ucapan. Atau jika Al-Quran maka kita katakan firman. Sedangkan lam adalah jenis huruf taukid, penguat. Sebagaimana inna juga huruf taukid. Sehingga pada ayat ini ada berapa huruf taukid? Huruf penguatnya ada dua. Inna dengan lam. Innahu laqaulun. Sehingga setidaknya dimaknakan dalam bahasa kita, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar. Bahasa kita benar-benar firmannya Rasulin Karim, firmannya Rasul yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala yang disifati dengan Karim. Karim artinya mulia. Nah, kemudian kita bertanya lagi, Rasul di situ adalah utusannya Allah. Siapa yang dimaksudkan utusannya Allah? Bisa berarti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa pula berarti malaikatnya. Naam, yang bertugas menyampaikan wahyu, siapa itu? Jibril alaihi salatu wassalam. Naam. Maka konteks dengan ayat ini, Rasul di situ adalah malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Beliau adalah malaikat yang paling utama, paling afdal, dan paling a'zam, paling agung kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari seluruh sekian banyak malaikat Allah jalla wa'ala, maka yang paling mulia adalah malaikat Jibril alaihi salam, yang Allah tunjuk, yang Allah tugasi menyampaikan tugas yang sangat mulia, menyampaikan wahyu Allah jalla wa'ala kepada Rasul dari kalangan manusia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sebagaimana telah disebutkan bagaimana keberadaan malaikat Jibril alaihi salam, demikian besarnya. Dalam satu riwayat beliau memiliki 600 sayap yang sayapnya sampai menyentuh mengenai terhadap ufuk, sebagai gambaran bagaimana keberadaan beliau alaihi salatu wassalam. Maka Allah jalla wa'ala tunjuk beliau untuk menyampaikan tugas, menyampaikan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin. Kata Allah jalla wa ala masih mensifati Jibril, dzi quwwah, yang memiliki kekuatan. Selain karim, selain mulia beliau itu, Allah sebut berikutnya memiliki kekuatan. Dzi 'inda dzil 'arsyi makin. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki arsy, memiliki arsy yang kokoh, yang kuat. Naam. Muta'in thamma amin. Ayat selanjutnya masih mensifati Jibril lagi. Muta'in, beliau itu ditaati. Sama amin. Naam. Beliau ditaati oleh seluruh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Maka jika ditanya, Jibril adalah malaikat yang ditaati, maka siapa yang mentaatinya? Maka para ulama mengajarkan kepada kita, menuturkan jawabannya, bahwa yang mentaatinya para malaikat Allah alaihimussalatu wassalam, dikarenakan Jibril turun membawa perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menyuruh malaikat yang lainnya, kemudian mereka pun mentaatinya. Nah, maka kepemimpinan para malaikat tadi, yakni malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, sehingga Allah katakan muta'in thamma amin, beliau yang ditaati. Sebagaimana Allah jalla wa'ala sebutkan pada surat Al-Ma'idah ayat ke-92, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balagul mubin. Taati oleh kalian kepada Allah, dan taati kalian pula kepada Rasulnya, kepada Rasulullah. Naam. Wahdharu, berhati-hatilah kalian jangan kalian berpaling, agar kalian tetap di atas garis, konsisten di atas jalannya yang lurus. Apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya itu ikuti, jalani, tepati. Wahdharu, Allah mengingatkan hati-hati. Jangan sampai kalian berpaling. Fa in tawallaitum, jika kalian berpaling, kata Allah, fa'lamu annama 'ala rasulina al-balagul mubin, maka ketahui bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah yang jelas. Ala rasulina, kewajiban bagi Rasul kami, al-balagul mubin, menyampaikan tugas al-mubin yang sejelas-jelasnya. Nah, hati-hati jangan sampai kalian keluar dari jalurnya. Nah, menunjukkan dengan ayat ini bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu adalah sesuatu yang mutlak untuk dijalani. Nah, dan kita lakukan untuk selalu istiqamah di atas yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Maka ayat ke-19 dan 20 yang menyatakan innahu laqawlu rasulin karim di quwwatin inda dil arsy makin, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah bahwa Al-Quran ini perkataan Rasul yang mulia, yang tadi telah disebutkan dari malaikat, yakni Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, di sisi lain Allah Jalla wa'ala bersumpah bahwa Al-Quran ini adalah perkataan seorang Rasul yang mulia dari kalangan manusia. Di mana ke ayat itu? Di dalam surat Takwir ini kita dapati innahu laqaulu rasulin karim. Allah sebutkan demikian bahwa sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar perkataan Rasul yang mulia, maksudnya perkataan Jibril alaihissalam. Sementara kita telah tahu bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kenapa Allah mengatakan innahu laqaulu rasulin karim? Kemudian di ayat yang lain yang terletak pada surat Al-Haqqah ayat ke-38 dan 40 sampai 41. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqaulu rasulin karim. Antum perhatikan dan antum catat surat Al-Haqqah ayat 38 sampai 41, tepatnya ayat ke-40. Innahu laqaulu rasulin karim, sama dengan At-Takwir ke-19. Al-Haqqah ke-40 sama bunyi ayatnya dengan At-Takwir ke-19. Berawal dari 38. Fala uqsimu bima tubsirun, maka aku bersumpah kata Allah, bima tubsirun, apa yang kalian lihat. Wa ma la tubsirun, dan aku juga bersumpah dengan apa yang tidak kalian lihat. Innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya nya tadi juga kembali sama kepada Al-Qur'an. Laqaulu rasulin karim, benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Rasul pada surat Al-Haqqah 40 ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul dari kalangan manusia yang termulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga sebut dengan kata Rasul, sebagaimana Jibril Allah sebut pula dengan kata Rasul di surat At-Takwir ke-19. Pensifatannya juga sama dengan Karim, Rasulin Karim, Rasul yang mulia. Jibril disifati demikian oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disifati demikian oleh Allah Jalla wa'ala. Naam. Wa ma huwa biqauli syair, kelanjutan Al-Haqqah 41, wa ma huwa biqauli syair, dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan seorang penyair. Di kalangan masyarakat bangsa Arab waktu itu, mereka sastrawan ahli mengungkapkan dengan syair-syairnya, sehingga kemudian sampailah pada penilaian bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah jalla wa ala menyampaikan wahyu Allah jalla wa ala dianggap dari datang dari sisi beliau. Dianggap itu syair datang dari sisi Muhammad. Maka Allah bantah, Allah luruskan, Allah tegaskan, wa ma huwa biqauli syair. Tidaklah dia Al-Qur'an itu perkataan seorang penyair. Nah, maka bagaimana mendudukkannya? Kalau tadi At-Takwir 19 menyebutkan Al-Qur'an itu adalah perkataan Rasul yang mulia Jibril alaihissalam, Al-Haqqah 40 menyatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah perkataan Rasul yang mulia yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah mensifati Al-Qur'an dengan itu? Kita diajarkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menjawabnya. Kita jawab na'am. Na'am, tentu ayat itu adanya. Tinggal kita perlu memahami bagaimana maknanya. Kata beliau, na'am, Rasul malaikat menyampaikannya kepada Rasul manusia, dan Rasul manusia menyampaikannya kepada umat. Maka perkataannya itu maksudnya adalah perwakilan. Allah bahasakan innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Qur'an itu perkataan Rasul yang mulia tadi, artinya perwakilan. Jibril perwakilan antara Allah dengan Nabi Allah Muhammad SAW, dan Al-Qur'an disampaikan oleh Rasul. Nah, dan Rasul sebagai perantara antara Jibril dengan umatnya, antara Jibril dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perkataan Jibril merupakan perwakilan, dan perkataan Muhammad merupakan perwakilan. Nah, sedangkan yang mengatakan pertama kali Al-Qur'an itu adalah tentunya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pada hakikatnya Al-Qur'an tetap adalah kalamullah, perkataan atau firmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Naam. Semua tadi melalui bimbingan para ulama. Kalau kita baca Al-Qur'an, kita baca terjemah begitu saja, suatu waktu kita dapati surat At-Takwir menyebutkan seperti ini. Kok sama? Kita pun juga tidak tahu Rasul di situ siapa maksudnya. Terjemah letterlocknya adalah utusan. Sementara satu waktu kita dapati surat Al-Haqqah ada juga seperti itu. Apakah memang sama artinya Rasul tadi ataukah berbeda? Kalau berbeda, yang mana ini apa yang dimaksud dan itu apa yang dimaksud? Terus kemudian kok bisa Al-Qur'an itu dikatakan perkataannya Jibril alaihi salam, sementara di ini dikatakan Al-Qur'an itu perkataannya Muhammad SAW? Semua tadi melalui penjelasan para ulama, melalui belajar, nah, mempelajari tafsir para perkataan para mufassirin, nah, sehingga memberikan kenyamanan bagi kita, kefahaman terhadap ayat, sehingga menepis dari bentuk keraguan-raguan, bentuk kebimbangan. Dengan adanya kejelasan, maka jadilah semuanya tampak. Naam. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tinggal pertanyaan berikutnya. Mana yang lebih besar sumpahnya? At-Takwir ke-15 sampai ke-20 atau ke Al-Haqqah 38 sampai 40? Saya perjelas. At-Takwir ke-15, bukankah tadi telah disebutkan Allah menyatakan fala uqsimu bil khunnas al-jawaril khunnas wal-layli idha as'as was-subhi idha tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsyi makin. Naam. Ayat Al-Haqqah, fala uqsimu bima tubsirun. Aku telah bersumpah dengan apa yang kalian lihat. Wa ma la tubsirun, dan apa yang tidak kalian lihat. Innahu laqawlu rasulin karim. Sungguh benar-benar Al-Quran itu perkataan Rasul yang mulia. Ditanyakan mana yang lebih besar sumpahnya. Kita pun tidak bisa menjawab. Paling-paling menebak dan mereka-reka. Alhamdulillah. Nah, para ulama memberikan jawaban sekaligus yang tadinya kita tidak tahu jadi tahu, yang tadinya kita tidak sampai berpikir ke sana kemudian terpikir, maka dituntaskan jawabannya. Kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, sumpah yang paling besar adalah yang kedua. Yang kedua maksudnya surat Al-Haqqah tadi. Nah, kenapa? Alasannya karena tidak ada sesuatu yang lebih luas darinya. Maksudnya bagaimana? Bukankah Allah tadi telah menyatakan fala uqsimu bima tubsirun, aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat dan apa yang wa ma la tubsirun, dan apa yang tidak kalian lihat. Nah, berdasar dari kalimat atau ayat ini Allah bersumpah dengan segala sesuatu. Bisa dipahami? Nah, dengan alasan itu bahwa Al-Haqqah ayat tadi sumpahnya lebih besar dibandingkan surat At-Takwir. Nah, kalau ditanya mengapa, terjawab mengapa alasannya lebih besar? Karena Allah di situ bersumpah dengan apa yang kita lihat dan apa yang tidak kalian lihat, melingkupi segala sesuatu. Nah, lebih mengumumi lagi. Barulah kemudian Allah menyatakan dengan kalimat yang sama, innahu laqaulu rasulin karim, baik Al-Haqqah maupun juga At-Takwir. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di agar berurut apa yang kita baca. Antum perhatikan di paragraf yang ke terakhir 6 tentang firman Allah Jalla wa'ala, innahu laqawlu rasulin karim. Sudah antum temukan? Antum cari, innahu laqawlu rasulin karim. Menunggu jawaban antum. Sudah ketemukah ayat itu? Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya. Maka kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, laqaulu rasulin karim, perkataan rasul yang mulia adalah Jibril alaihi salam. Sudah anda temukan? Sudah anda temukan? Ana tunggu respon dari antum untuk membuktikan bahwa betul-betul antum semua perhatian dan menemukannya. Jibril alaihi salam. Nazala bihi minallahi ta'ala, yang mana Jibril itu turun membawanya dari Allah Jalla wa'ala, membawa Al-Quran. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surat Asy-Syu'ara 192-194, wa innahu latanzilu rabbil alamin, sesungguhnya nyata dikembali ke Al-Quran. Al-Quran itu latanzil, benar-benar diturunkan rabbil alamin oleh Allah rabbul alamin, Rabbnya seluruh semesta alam ini. Nazala bihir ruhul amin, yang dibawa atau dia dibawa turun oleh ruhul amin. Ar-ruhul amin adalah malaikat Jibril alaihi salam. Kalian sudah dapatkan beberapa penamaan terhadap Jibril. 6. Di antaranya tadi Rasulin Karim. Di antaranya pula pada Asy-Syu'ara Ar-Ruhul Amin. 6. Ar-Ruh yang sangat terpercaya, maksudnya adalah Jibril alaihissalam. Juga kalau kita mau sambungkan dengan surat Al-Qadr. 6. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alf shahr, tanazzalul malaikatu apa warruh. Ar-ruh di situ bukan ruh, ruh yang diri malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat, para malaikat saling turun beruntun di malam itu, dan juga Jibril termasuk padanya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, pada malam Lailatul Qadar. Sehingga teringat dengan ayat itu di surat Asy-Syu'ara, kita dapatkan kata ruh kemudian disifatkan dengan al-amin. Nazala bihir ruhul amin. 6. Turun Al-Qur'an tadi dibawa oleh Jibril alaihi salam. Ala qalbika, kepada, agar atau ke dalam hatimu. Hatimu di sini hatinya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litakuna minal mundirin, agar engkau jadi salah seorang di antara al-mundirin, orang-orang yang memberikan peringatan kepada manusia. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Berdasarkan dengan ayat ini, wa wasafahu Allahu bil karim, kata Syekh As-Sa'di, Allah Jalla wa'ala mensifatkan beliau Jibril alaihi salam li karami akhlaqihi, karena akhlaknya yang mulia. Wa kathrihi hisalihil hamidah, dan yang banyak perilakunya yang terpuji. Sedemikian banyak perilaku perangai beliau yang terpuji. Fa innahu afdalul malaikah, sesungguhnya dia Jibril itu afdalul malaikah. Antum tandai, antum menegaskan bahwa Jibril alaihissalam kita menyatakan yang afdal. 6. Di antaranya pada syarah ini menyatakan seperti itu, afdalul malaikah, malaikat yang paling afdal. Wa a'zamuhum, malaikat yang paling agung. Ratba inda rabbih, kedudukannya di sisi Allah, di sisi Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Dzi quwwatin, yang memiliki kekuatan, kata beliau, ala ma amarahullahu bih, terhadap apa yang Allah perintahkan kepadanya. 6. Selalu taat dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kekuatannya taat kepada Allah Jalla wa'ala. wa min quwwatihi, termasuk kekuatannya, annahu qallaba diyar qaumi Lut bihim fa ahlakahum. Biar tahu kita bagaimana kekuatan Jibril alaihi salam adalah dia membalikkan negerinya kaum Lut dan menghancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Inda dzil arsy makin, memiliki posisi berada di sisi Rabb yang memiliki arsy, yakni Jibril muqarribun indallah. Jibril memiliki kedudukan dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Lahu manzilah rafi'ah, beliau memiliki kedudukan yang tinggi. Wa khasisah minallah, kekhususan dari Allah. Ikhtassahu biha, yang mana sengaja Allah Jalla wa'ala mengkhususkan beliau alaihi salatu wassalam. Allah Jalla wa'ala berkehendak untuk mengkhususkan dari makhluknya, memilih dari makhluknya. Nah, itu semua adalah wewenang dari Allah. Tidak berhak satu makhluk pun untuk memprotesnya atau mengajukan usulan. Semua adalah hak penuh mutlak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah kuwatin, sifatkan pula dengan makin. Makin maknanya adalah lahu makanah. Lahu makanah, yang memiliki kedudukan. Wa manzilah. Nam juga satu makna, memiliki posisi kedudukan. Fauqa manazil malaikah kullihim, di atas kedudukan malaikat-malaikat seluruhnya. Wadih insyaAllah. Muta'in thamma, yang ditaati di sana. Thamma bukan thumma. Ya, bedanya huruf dhamma dengan fathah. Thumma kemudian, thamma di sana. Muta'in thamma, Jibril tadi ditaati di sana. Kata Syekh Abdurrahman, Jibril muta' fil mala'il a'la. Jibril adalah sosok yang sangat ditaati di sana. Maksudnya di mala'il a'la, tempat yang tertinggi. Ladaihi minal mala'ikatil muqarrabin junudun. Jibril mempunyai pasukan. Ladaihi al-muqarrabin, memiliki malaikat yang didekatkan, memiliki junud, pasukan. Nafadha fihim, nafidhun fihim amrahu, yang mana siap untuk melaksanakan perintahnya. Siap untuk menjalankan komando dari Jibril alaihi salam. 6. Muta' ra'yahu atau ra'yuhu, di mana Jibril ditaati pula pendapatnya. Allah sifat muta', kemudian Allah sebut lagi amin. Amin yakni dzu amanah, mempunyai amanah. Wa qiyam bima amara bih, dan juga siap menegakkan atau melaksanakan terhadap apa yang Allah perintahkan. La yazidu wa la yanqus, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Naam. Wa la yata'adda ma hadda lahu, dan tidak menerjang, tidak melampaui batas apa yang sudah ditentukan. Naam. Wahada kulluh yadullu ala syarafil Qur'an indallahi ta'ala. Semua tadi hendak menunjukkan kedudukan atau kemuliaan Al-Quran di sisi Allah Jalla wa'ala. Naam. Bagaimana bisa menunjukkan kemuliaan Al-Quran? Al-Quran dibawa oleh malaikat yang demikian mulianya sifatnya tadi, yakni Jibril. Orang yang mulia pasti akan membawa sesuatu yang mulia. Nah, kalau pembawanya mulianya seperti itu, apalagi yang dibawa, yakni Al-Quranul Karim. Sehingga Syekh As-Si'di menyatakan, hadza kulluh yadullu ala syarafil Quran indallah. Antum berikan tanda di situ. Kalimat-kalimat penting di situ. Ini semua dalam rangka menunjukkan kemuliaan Al-Quran. Tadi sedang bicara Jibril, kemudian beliau mengalihkan tentang peran serta Jibril tadi apa? Yakni Al-Quran. Nah, maka Al-Quran demikian mulia karena dibawa oleh yang mulia, yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zat yang menurunkannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu bisabil al-karim. Karena dia Al-Qur'an diutus dari sisi malaikat yang mulia. Al-mausuf bitilka sifat al-kamilah. Yang disifatkan dengan sifat-sifat yang kamilah, yang sempurna. Wal 'adah anna al muluka la tursil al karim 'alayha illa fi ahammil muhimmat. Beliau mengajak akal manusia ini untuk bisa membandingkan atau memikirkan. Wal 'adah, sebagaimana biasanya al-muluk, para raja itu, la tursil al-karim 'alaiha, tidaklah mengutus utusan yang mulia illa fi ahammil muhimmat, melainkan dalam urusan-urusan yang sangat penting, surat-surat yang sangat mulia. Itu baru manusia. Bagaimana kaitannya dengan utusan Allah Subhanahu wa taala? Wa asyrafur rasail, surat-surat yang sangat mulia. Walamma dzukira fadlur rasul al-malaki alladhi jaa bil Qur'an, tatkala Allah jalla wa ala menyebutkan rasul, nah, dari kalangan malaikat yang dengannya membawa Al-Qur'an, dzakara fadlar rasulil basyari. Allah jalla wa ala sebutkan pula rasul dari kalangan manusia, alladzi nazala alaihi al-Qur'an, yang mana turun kepadanya Al-Qur'an dalam waktu yang bersamaan. Ketika Allah Jalla wa'ala tunjuk ar-rasulul malaki, rasul dari kalangan yang malaikat, maka Allah sebut pula ar-rasulul basyari, rasul dari kalangan. Wada'an ilaihin nas, setelah itu kemudian mengajak manusia dengan Allah Jalla wa'ala berikan sesuatu yang mulia, Al-Quranul Karim, yang membawanya memiliki sifat mulia kepada manusia yang mulia pula. Maka dengan itu, dengan harapan Allah ajak hamba-hambanya kepada jalan yang mulia, jalan yang bisa membahagiakan, menyelamatkan mereka nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah menyatakan, wama sahibukum bimajnun. Wama sahibukum bimajnun. Tidaklah sahib kalian, sahib disambung dengan kum, sahibukum. Nah, tidaklah sahibukum, teman kalian, itu bimajnun, tidaklah sekali-kali tergolong orang yang gila atau hilang akal pikirannya. Nah, Allah Jalla ala menpembelaan ketika hambanya yang mulia tadi dilecehkan, dicemooh oleh al-kuffar. Allah tidak begitu saja diam, tetapi Allah melakukan pembelaan yang terus dibaca ayat ini sampai nanti yaumul qiyamah. Wa ma sahibukum bimajnun, tidaklah teman kalian, nam yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sekali-kali gila. Tidak sama sekali. Nam. Kenapa mereka menyatakan seperti itu? Disebutkan dalam satu riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya keinginan untuk melihat Jibril alaihi salam dalam gambaran atau bentuk aslinya, bukan menyamar dalam bentuk lainnya, manusia ataupun lainnya, tapi beliau berkeinginan untuk melihat langsung allati yakunu biha inda rabbih azza wa jalla, bagaimana keberadaan Jibril yang semestinya yang berada di sisi Allah jalla wa ala. Naam. Fa adina lahu ar-rabbu jalla sana'uh, maka Allah yang maha mulia mengizinkannya. Fa'atahu, maka Jibril mendatangi beliau. Waqad saddal ufuq, sayapnya tadi menyentuh kepada ufuk. Enam, bukan satu sayap, sekian banyak sayap, 600 sayap tadi. Bagaimana ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu menggetarkan. Falamma nazara ilaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi memandangnya, melihatnya langsung, kharra maghsyian alaihi, beliau terlungkup, nam tertunduk, terlungkup, nam tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Faqala al-musyrikun, maka kaum musyrikin yang menyaksikan kejadian tadi tiba-tiba itu ada seperti itu, nahu majnun, menyatakan bahwa Muhammad adalah orang majnun. Nam, Muhammad sedang tidak waras, dan perkataan-perkataan yang semisal, maka Allah Jalla wa'ala menurunkan ayat-ayatnya, innahu laqawlu rasulin karim wa ma sahibukum bimajnun. Naam. Allah Jalla wa'ala nyatakan tadi, wa ma sahibukum bimajnun, teman kalian yang kalian mengetahuinya selalu, yang mana tinggal bersama kalian selama 40 tahun di Mekkah sebelum diangkat menjadi Nabi. Kalian tahu orang itu adalah orang yang jujur, orang yang amanah. Sampai kalian sendiri mengaku dan menggelari orang tadi dengan julukan Al-Amin, orang yang dipercaya. Tiba-tiba kemudian kalian melecehkan dengan begitu gampangnya, menyatakan innahu majnun. Maka Allah Jalla wa'ala demikian menyatakan, wa ma sahibukum bimajnun, beliau tidak gila, bahkan beliau manusia yang paling berakal sallallahu alaihi wasallam, beliau yang paling sempurna akalnya dan paling lurus tanpa diragukan lagi. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa ma sahibukum, tidaklah teman kalian, siapa teman kalian, wa huwa Muhammad, dialah dalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimajnun, kama yaquluhu a'da'uhu, sebagaimana hal ini dikatakan, dilontarkan oleh musuh-musuh beliau, al-mukadzibuna birisalatih, yang mana mereka manusia yang mendustakan terhadap risalah yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak henti-hentinya mereka mengganggu, menghalangi dakwah beliau dari sisi perbuatan termasuk dari sisi ucapan, Di antaranya semisal ini, dengan gelar-gelar yang menjijikkan dengan tujuan supaya manusia, umat tidak mau dekat dengannya, yang kalau dekat nanti ada kemungkinan besar menerima dakwahannya. Maka caranya melalui penyebaran berita dusta, fitnah sana sini, agar kemudian orang tadi risih untuk dekat atau mau mendekatinya. Ini adalah sudah cara-cara klasik sebagaimana yang dilakukan oleh kufar musyrikin. Nah, baik dari sisi perbuatan gangguan fisik maupun dari sisi gelar-gelar yang menghinakan. Al-mutaqawwaluna alaihi minal aqwal. Al-mutaqawwaluna alaihi minal aqwal. Yang mereka mengadakan perkataan-perkataan, al-mutaqawwalun dari kata al-qaul, ya, perkataan, tapi kalau dibikin-bikin jadilah mengada-ngada suatu perkataan-perkataan, sehingga kata perkataan tadi adalah kata-kata dusta. Al-mutaqawwaluna alaihi minal aqwal, bentuk perkataan perkataan dusta tentang beliau sallallahu alaihi wasallam. Allati yuriduna, yang mana mereka menginginkan atau memiliki tujuan. An yutfi'u biha ma ja'a bih, untuk memadamkan apa yang dibawa beliau berupa jalan yang terang, berupa jalan yang mengantarkan kepada keselamatan. Mereka berusaha padamkan, jangan sampai lebih menyebar lagi dakwah ini yang disampaikan beliau. Nah, itu tujuannya. An yutfi'u nam biha ma ja'a bih ma sya'u wa qadaru alaihi, menurut kehendak dan sekuat daya mereka, upaya yang bisa mereka lakukan. Bal huwa akmalun nas aqlan, bahkan beliau adalah manusia yang paling sempurna akalnya. Wa ajzalahum ra'yan, beliau paling tepat pemikirannya. Nah, karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asdaquhum lahjah, dan beliau paling benar ucapannya. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Allah Jalla wa'ala menegaskan, dan sungguh-sungguh ra'ahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melihatnya. Ra'ahu maknanya melihatnya. Siapa yang melihat? Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dilihat? Jibril alaihi salam. Sungguh beliau telah melihatnya bil ufuqil mubin, di ufuk yang terang, ufuk yang jelas. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ra'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam bil ufuqil mubin. Beliau telah melihat Jibril alaihissalam di ufuk yang terang. Alladhi huwa a'la ma yaluhu lil basar. Ufuk yang terang tadi adalah tempat yang tertinggi, yang masih terjangkau oleh mata. Nah, huwa a'la ma yaluhu bil basar. Nah, tempat tertinggi yang masih terjangkau oleh mata. Beliau menyaksikan itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wama huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wama huwa 'alal ghaibi bidhanin. dan tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara yang gaib itu beliau bersikap bakhil. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah bakhil terhadap perkara-perkara yang gaib. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, perhatikan kata dhanin di situ dengan huruf dhad. Dengan huruf dhad. Naam. Apa maknanya? Tadi telah disebutkan adalah bakhil. Maksudnya beliau tidak tertuduh menyembunyikan wahyu dan tidak bakhil untuk menyampaikannya. Tidaklah beliau sedikit pun menyembunyikan ada wahyu Allah yang belum beliau sampaikan. Sama sekali tidak. Semuanya beliau telah sampaikan. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala sudah menyatakan dengan tegas. Naam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ayat ini turun pada kejadian hari Arafah. Di hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan agama ini bagi kalian. Dan aku telah ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Ayat ini turun pada kejadian Rasulullah SAW berhadapan dengan sekian para sahabatnya dan menyatakan, bukankah aku telah sampaikan seluruh amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala? Mereka menjawabnya dengan serempak, nam tentu bahwa engkau telah sampaikan semuanya. Saksi dari mereka bahwa tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang tertinggal, melainkan beliau telah sampaikan. Beliau tidak bakhil. Sesuatu perkara sekecil apapun dari agama ini yang mengantarkan kepada an-nar, dan juga sekecil apapun perkara yang mengantarkan kepada jannah, semua beliau sampaikan. Bidonin, tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bakhil di dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau justru manusia yang paling gigih mengerahkan segala kemampuan untuk menyampaikan apa yang diwahyukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sibuk mengajari umat setiap ada kesempatan. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling jauh dari tuduhan jelek, dikarenakan kesempurnaan kejujuran beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka lafaz itu dengan dhad yang artinya bakhil. Naam. Sementara dikatakan bahwa beliau tidak bakhil dengan huruf ma di awal ayat. Tidaklah beliau itu bakhil di dalam menyampaikan perkara-perkara yang gaib. Beda masalahnya ketika dengan dhot, dhonin. Nah, ini kalau salah baca artinya bisa fatal. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhonin. Seharusnya bidhonin kemudian dibaca dhonin, bidhonin. Seharusnya dhot dia baca dengan dhot. Nah, dengan dibaca dengan dhot, dhonin artinya tertuduh. Artinya adalah tertuduh karena dhonin dari kata dhanna, yadhunnu. Nah. Naam, kata Syekh Abdurrahman rahimahullahu taala, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa 'ala ma awhahu Allahu ilaihi muttahim atau muttaham Dan tidaklah beliau terhadap apa yang Allah wahyukan itu muttaham, tertuduh. Yazidu fihi au yanqus. Beliau menambahnya atau beliau menguranginya. Au yaktum ba'dahu, ataupun beliau menutupi sebagiannya. Sama sekali tidaklah demikian. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam, aminun ahli samai wa ahli al-ard, yang paling jujur terhadap penduduk langit dan penduduk bumi. Alladhi ballagha risalat rabbihi al-balagul mubin, yang mana beliau telah sampaikan risalah Allah Jalla wa'ala dengan sejelas-jelasnya. Falam yashihhu bi syai'in minhu, tidaklah bakhil sedikit pun darinya. An ghaniyyin wala faqir, terhadap orang yang kaya maupun orang yang miskin. 6. Wala ra'is wala mar'us, tidak pula kepada pemimpin maupun kepada yang dipimpin, yakni rakyatnya. Wala zakarin wala unta, tidak pula kepada umatnya yang laki-laki maupun kepada yang wanita. Wala hadari wala badawi, tidak pula orang desa dari masyarakatnya, dari kaumnya maupun orang kotanya. Walidhalik ba'athahullahu fi ummatin ummiyah, sebab itulah Allah Jalla wa'ala mengutus beliau kepada umat yang ummi. 6. Jahiliyah juhala, jahil yang sejahil-jahilnya. Beliau sabar, beliau teguh di dalam menyampaikan amanat dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Falam yamut sallallahu alaihi wasallam hatta kanu ulama rabbaniyin, tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat melainkan setelah mereka menjadi ulama rabbani. Tidaklah beliau tinggalkan para sahabatnya kecuali setelah mendapatkan ilmu yang matang tentang agama ini. Beliau setelah persiapkan. 6. Sehingga dengan itu bisa melanjutkan dakwah beliau. Wa ahbaran. 6. Mutanaffirin. Mutafarrisin. Dan juga pendeta-pendeta yang perwira dalam peperangannya. Ilaihim al-ghayah fil ulum, kepada mereka lah berhentinya ilmu yang ada. Wa ilaihim al-muntaha, dan kepada mereka lah tempat berakhir pengalaman berbagai urusan dan juga pemahaman yang rumit. Nam, ilaihim al-muntaha fi istikhrajid daqa'iq wal fuhum wa hum al-asatidah, merekalah para guru. Wa ghairuhum fasarahu an yakuna min talamidihim, sedangkan mereka, orang-orang selain mereka, jauh sangat kurang pantas untuk menjadi murid-murid mereka. Oleh karenanya kita merujuk kepada bimbingan mereka para sahabah, karena mereka adalah ulama rabbaniyin, terbimbing, terdidik, murid-muridnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti dengan pemahaman mereka, karena ilmu yang paling terakhir adalah sampai kepada mereka, karena mereka lah yang tahu langsung bagaimana mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya segenap kaum muslimin untuk wajib kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman mereka salafus salih, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Antum berikan tanda sampai di situ yang baru bisa kita bahas. Selanjutnya insyaAllah ta'ala pada waktunya nanti bi'idnillah. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.